Mitra bisnis, orang sekarang terbiasa dengan layanan yang baik. Orang terbiasa dengan kemampuan mengakses pada informasi dengan mudah. Orang lebih mudah dipuaskan, mengembalikan barang lebih mudah kalau di Amerika ya. Jadi orang beli baju itu dipakai bisa dikembalikan. Nah, ada dua problem baru dalam dunia belanja, dalam retail system. Yang pertama ya tadi itu, wardrobing. Namanya wardrobing itu, wardrobe itu baju, wardrobing. Artinya orang itu beli baju dipakai 2 hari, apa label harganya nggak boleh dipotong ya, disimpan di belakang. Selesai dipakai, dikembalikan ke toko itu dengan mengatakan bahwa saya tidak jadi beli karena tidak cocok atau ukurannya tidak pas. Ini semakin lama semakin meninggi jumlahnya. Dan yang kedua adalah penyakit yang disebut showrooming. Showroom, jadi kata showroom, showrooming. Artinya apa? Orang-orang ini melihat-lihat di toko, dicoba, dilihat, buku dibaca, dilihat segalanya. Kalau sudah bagus, difoto pakai kameranya dan dia beli melalui Amazon secara online karena diskonnya lebih besar. Nah, dua penyakit ini mengakibatkan banyak kerugian pada dunia retail. Dunia retail, karena orang suka dikembalikan, dulunya tidak ya. Dan yang kedua, orang beli-beli di lihat-lihatnya di toko sungguhan dan belinya di online. Sehingga sekarang, karena banyaknya problem-problem ini, orang-orang melakukan policy yang baru. Sebagai contoh, Amazon itu Anda beli-beli barang, misalkan beli handphone, dari pakai 2 minggu dikembalikan boleh. Tapi kalau Anda selalu mengembalikan, sama Amazon mempunyai sebuah hak untuk menolak Anda sebagai pembeli. Jadi Anda tidak boleh beli di sana lagi. Nah, ini menarik ya. Jadi orang sekarang semakin individualis, semakin semaunya sendiri, toko juga mempunyai cara. Dia berhak menolak kalau pelanggan itu misalkan dianggap hanya ingin mencoba dan tidak benar-benar membeli. Jadi tidak usah beli tempat saya. Ini yang menarik ya. Jadi perubahan dunia baru, perubahan perilaku kita membuat pola kita berbisnis dan pola kita berbelanja menjadi berubah. Karena itu kita harus paham apa yang terjadi pada pola belanja customer kita saat ini. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.